Mainkanlah gitarmu, kawanku, nyanyikanlah lagumu. Sambil goyang badanmu, kawanku, lupakanlah sedihmu. Kalau kau punya masalah, jangan sampai kau lemah. Pagi dan sore, yuk hore, hore, tinggikan Tuhan di sini. Pagi dan sore, yuk hore, hore, nyanyi menari di sini. Kalau kamu percaya, kawanku, nyanyikan sukacita. Kalau kamu bahagia, kawanku, jangan lupakan dia. Walaupun gak punya uang, jangan damaimu hilang. Pagi dan sore, yuk hore, hore, tinggikan Tuhan di sini. Percaya sama matamu, kadang itu menipumu. Coba percaya pakai hatimu, Tuhanlah penolongmu. Pagi dan sore, yuk hore, hore, tinggikan Tuhan di sini. Pagi dan